Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wadur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ya mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kita telah mendapatkan taufik hidayahnya sehingga bisa hadir dalam pengajian rutin untuk pembersihan jiwa kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya semoga sanjungan salawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Semoga kita mendapatkan bimbingan doa restunya sehingga dalam pelaksanaan hidup ini, sisa-sisa hidup yang tinggal sedikit, yang mana kita lakukan dengan cacat penuh dosa, ya semoga sisa-sisa ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing sehingga kita tergolong benar-benar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu manusia yang benar-benar sempurna, manusia yang sebaik-baik makhluk fitini watunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini sehubungan dengan pengajian, kita jangan heran kalau ada orang menangis, itu jangan heran. Afa min hadzal hadisi ta'jabun, mengapa kamu heran apabila ada teman-temanmu menangis? Ada berita, diberi hati, bisa ingat dosa, nangis, jangan heran. Watat hakuna walatabekun, malah kamu tertawa, kah? Tidak mau menangis, padahal dosa kita banyak. Wa antum samidun, apa kata Allah dalam surat An-Najmu, kamu golongan orang-orang yang sombong. Ini hadirin, maka di akhir zaman yang demikian ini, memang nangis itu langka sekali. Orang nangisi dosa itu orang ono, sudah sulit karena hati kita sudah jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati kita jauh kepada Allah, akhirnya kita lupa. Yang nampak aku is apik, aku is bener, hanya itu saja. Tapi kalau hati kita dekat kepada Allah, kita diberi hidayah. Hidayah pertama ruh karo cacate awak dhewe. Ini orang yang pertama diangkat oleh Allah, dipilih dadi wong apik, dia tahu dengan cacatnya sendiri. Ini tolong diperhatikan itu. Lelek kula jenengan, sampean anak-anakku ya termasuk adik-adikku, gak ruh salah alamat Ciloko gitu. Jadi yang pertama aku diruh lek awake cacat itu hadirin. Apa mana sing dosane akeh kok gak eruh lek dosa itu alamat dinas iku. Jadi intipe neraka ora eruh kula jenengan iki. Ini Makanya di zaman yang seperti ini, zaman Kanjeng Nabi mawon sing dibimbing Kanjeng Nabi, tangisan sudah begitu, apa maneh adoh ambek Kanjeng Nabi, mestine harus menangis lebih berat itu hadirin. Maka ada sahabat waktu sholat bersama Rasul, akhirnya Kanjeng Nabi baca surat Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malaha. Sak terusin sak kolon jerit semaput jadilan mati nih sahabat. Itu dalam kitab diterangkan. Nah ini ditunggu Kanjeng Nabi sahono. Wah pemane adoh mestine kudu luwe nemen hadirat. Mestine lebih nemen, tapi dibalik di akhir zaman ini. Malah di akhir zaman ini malah saking adoh malah nolak menentang orang yang bisa nangis. Ini malah ironinya bukan orang-orang yang bodoh, kadang-kadang orang yang alim sendiri yang menentang itu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal ini hadirin. Jadi masalah tangis ini yang kebetulan kita diberi oleh Allah itu karunia. Jenengan diparingi iso nangis itu karunia. Sebab setetes air mata yang tumpah di bumi ini yang benar-benar lillah, krono kula panjang merasa kecil di hadapan Allah. Ini suatu perbendaraan yang tiada terkira dan tak ternilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane ono salah satu hikayah ya ini ya. Suatu saat orang-orang niku digiring karo Gusti Allah nang neraka, itu ada dalam dawuh itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarun. Surat Az-Zumar. Jadi zaman akhirat niku golongan wong-wong sing dianggap kufur karo Gusti Allah iku digiring kabeh sampai ana gampenge neraka. Digiring nang jahanam. Itu dalam riwayat tentang kitab Durratun Nasih. Buareng wis ate dijerongkokno nang neraka, dadak ada mata yang keluar, ya maaf, bulu mata siji langsung protes di hadapan malaikat. Tolong sampaikan kepada Allah. Lu mengapa kamu kok protes? Aku adalah bulu matanya si fulan. Sebab Allah pernah dawuh, la yadkhulun nar man bakat min khasyatillah. Ora bakal dipun lebokno cemplungno ana ing neraka sapa sing pernah nangis ana ing alam dunya. Dia karena takut hanya kepada Allah, merasa kecil, merasa banyak dosa, dia pernah menangis. Lah aku air mata yang telah dibenamkan oleh air mata itu, akulah bulu mata yang pernah tercuci dengan air mata itu. Lah saat ini kulo badhe matur, kulo belani wong sing nate nangis. Akhirnya ditimbali, apa sing maksud? Kulo bulu mata, niki si fulan biar nate di dalam keadaan dia merenungi dosanya, terus menangis terseduh-seduh, ya Allah, saya jadi saksi, ini masih basah karena air matanya. Maka aku nuntut karena dawuh yang kau berikan, firmamu demikian. Gimana hadirin? Rahman Rahim Gusti Allah, orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi air mata. Yang kedua, air mata ini adalah untuk pembuka sukses hadirin hadirat. Karena air mata itu adalah jembatan hati rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Realisasi dari tobat adalah air mata. Apa artinya kalau panjang mujahadah? Apa artinya kalau panjang astagfirullahaladzim ribuan kali, lek gak ono rasa getun, gak ono rasa nelongso, ing mongko realisasi getun adalah tetesan air mata. Lah ini dikhawatirkan nanti ini air mata kita ini yang kosong ini, tobat kita ini adalah tobat imitasi hadirin wal hadirat. Jadi air mata ini adalah jembatan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah lek wis jembatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah sumber sukses. Mulane ora ono wong sukses tanpa prihatin, ora ono. Gak ono wong sukses tanpa diuji, ora ono. Gak ono wong bahagia tanpa air mata, itu ndak bisa dipisahkan. Lek akeh bahagiae ya kudu akeh banyu mata sing metu. Jenengan tengok para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi, dia senantiasa menangis tiap malam, tiap hari, tiap saat. Akhirnya diangkat oleh Allah derajatnya karena air matanya. Ora ono guyu dadekno bahagia, tidak ada kadira wa kadira. Ora ono. Nah, makanya agak ono wong guyu iso slamet mboten enten. Sing ngakake wong guyu malah cilaka hadirin hadirat. Ya ini dalam pengajian ini ya ini kita mukadimai, jadi air mata ngaji dengan nangis itu sudah disifati dalam kitab-kitab, bahkan dalam Al-Qur'an. Ini mestinya harus begitu hadirin wal hadirat gitu ya. Tapi sayang di akhir zaman kalau ada yang menangis itu ditentang. Ya silakan saja yang tentang, memang gak rasani gitu ya. Jadi tetap berjalan terus, kita hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hadirin wal hadirat, dalam surat Al-Kahfi didawukan famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi 110. Maksudnya gimana? Lan sapa wae sing ingin bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya ya sing kepengin ketemu karo Allah baik di dunia maupun di akhirat. Lek ana donya ketemu ampunane, ketemu rizane, ketemu rahmate Gusti Allah, maka berbuatlah amal yang soleh. Amal yang soleh ya termasuk air mata tadi hadirin wal hadirat. Air mata ini adalah bungkus, bungkus realisasi lek kula panjenengan iki miliki amal yang soleh, memiliki hati yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik, maka jangan mempersekutukan kau dengan Tuhanmu. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ojo nganti mempersekutukan Allah, mempersekutukan dengan sesuatu pun di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an, ini soal tauhid hadirin wal hadirat. Jadi ini harus kita perhatikan. Ini sudah ada sinyal, kowe kepengin ketemu Gusti Allah, syaratnya yo harus amal sing soleh. Amal yang soleh itu diantaranya amal jenengan itu harus ditutupi, ya kudu rumangsa iso ngerti ya, jadi aku itu amal sing soleh. Nah, maka ya maaf, ini dalam pengajian makuntabi yang dulu itu termasuk amal yang soleh. Makuntabi wa anta fi makhalil qurbi yang kemarin didawukan. Jadi amal yang soleh itu amal apabila kita merasa dari Allah, aku ditolong Gusti Allah, aku ini tidak mampu apa-apa, semua aku pasrahkan kepada Allah, itu berarti bi. Lek wis kaya ngono, wa anta fi makhalil qurbi, maka kamu posisinya dekat kepada Allah, berarti kamu bertemu dengan Tuhanmu, itu maksudnya begitu. Hadirin, hadirat, adik-adikku yang saya muliakan, ini ada dawuh lagi dalam surat Al-Baqarah didawukan, ya ini wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini ayat ini sangat singkat, tapi maknanya dalam, prosesnya panjang. Wattaqullah maksudnya maka kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa di sini harus amalan solihan tadi dan tidak syirik, tidak mempersekutukan Allah di dalam beribadah. Tanya tadi tidak ada sekutu. Jadi ya amali soleh, tidak ngaku, dia tidak syirik, tidak mempersekutukan, dia hanya memandang Allah. Itu namanya wattaqullaha. Maka kamu harus bertakwa pada Allah. Lek betul-betul takwa, apa kata Allah? Wa yu'allimukumullah. Lek kowe teman-teman wedi marang Allah, wedi itu ya tadi ketok dosane nangis, rumangsa awake gagah, akhirnya sadar, ya Allah, aku terkeliru. Merasa dirinya pandai, ya Allah, saya keliru. Merasa dirinya mampu, tidak ada, saya lahir tidak bawa kemampuan. Terus dia itu takut kepada Allah, menangis itu wattaqullaha. Apa kata Allah? Lek kowe iso kaya ngono, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan kamu ilmu, memberikan pelajaran kepadamu, langsung dituntun karo Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa kalimah wa yu'allimukumullah ini bukan jawab, enggak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini tidak lek ngono jawabe ngene mboten ini. Tapi bagi orang-orang yang sadar kepada Allah, ini merupakan isyarah. Jadi isyarah sinyal. Sinyal. Jadi lek ana wong wah otomatis gitu loh itu. Lek ana wong wedi itu otomatis, bukan hubungan tapi otomatis itu. Padha karo makan gula otomatis legi gitu. Jadi tidak ada hubungan, otomatis dimakan, gula diminum, legi langsung kerasa. Lek kula panjenengan wedi karo Allah, otomatis diberi pelajaran oleh Allah. Jadi diberi ilmu. Jadi sumber ilmu lazuni itu bukan tirakat itu mboten. Tirakat itu hanya menundukkan nafsu. Dan hasil tirakat, hasil nundukkan nafsu, dia takut kepada Allah. Luwet dinang Allah ini yang akan menjadikan wayu alimukumoh dan diberi ilmu lazuni. Jadi kalau panjenengan masih gak tirakat paribasane mujadae pokok membeng. Awal kuliah apa lembarannya diwoco ya sayyidiro ditingkatkan karena ini hubungan tasawuf ini ya hadirin hadirat. Pokok membeng ya walaupun bodoh ini biasanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketoke gak ngerti ya. Ya maaf ini para pengamal terutama hadirin hadirat. Ya dulur-dulur kita ini tahu-tahu ya diberi ilmu yang luar biasa itu. Roro diberi pemahaman yang dia tidak tahu. Dari mana aku kok ngerti itu? Padahal aku kok gak ngaji. Ini sumbernya bukan dari riyadhah sampean. Sumbernya duduk teko mujadae. Lelek mujadah dadakno panjang takabur malah malah hadirin wal hadirat gak ono apa-apane iki hadirin hadirat. Jadi ibadah mempeng dadakno kalau panjang merasa terhormat. Ya ini malah gak ono apa-apane iku malahan. Justru sing ono apa-apane iku lek kula jamu jadah ibadah menelorkan perasaan takut rendah banyak air mata yang tumpah ya itu yang menjadikan ilmu lazuni. Ya paribasane jalan mujadah tahu-tahu moro nangis entepno pisan jangan ditunda-tunda ya Allah saya penuh dosa. Ya Pak saat merasa dosa air mata keluar ya saat itu ilmu masuk itu hadirin hadirin. Bukan tirakat sampean itu. Wong kenyataan iblis tirakat ratusan tahun, ribuan tahun malah dilaknat kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tirakat 40 hari berturut-turut. 40 tahun itu tirakat, ngerowot itu Fir'aun. Padahal tirakat mestinya kan oleh ilmu lazuni itu, tapi nyatanya malah merasa ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun itu hadir-hadir. Jadi bukan mujadae. Mujadae itu alat, tapi jerone itu yang paling penting. Ibarat kita minum obat, itu bukan capek, yang penting obatnya yang harus diminum. Apa artinya kalau jenengan mujadah mempeng, kalau tidak menelurkan perasaan hina-dina, gak membuahkan tawaduk, ya orang-orang apa-apanya itu hadir-hadir. Makanya, ada uang nelongso sedetik merasa hina di hadapan Allah, dengan mujadah sewu tahun, ya maaf ini menurut saya ini hadir-hadir. Ini lebih baik nelongso nangis sedetik itu, daripada mujadah sewu tahun, malah dadak no, aku ahli mujadah, aku ampuh ya, malah salah itu hadir-hadir. Ini malah sirik kepada Allah karena merasa itu tadi. Ini ya mari kita koreksi jauh-jauh sedalam-dalamnya. Kulo jenengan apa tertipu dengan amal kita? Kulo panjang apa tertipu dengan wiridan kita? Tertipu dengan sedekah kulo jenengan dhewe? Tertipu dengan salate? Tertipu dengan lungo kajine dulu kan disampaikan toh? Mulai lungo kaji kok enggak bawa rasa tawaduk, merasa membawa rasa aku haji, aku hormat. Itu tertipu dengan hajimu. Hajimu malah dadakno adoh ngono kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kaji hari ini. Ya, maka dari itu mujadah kalau jenengan iki mujadah sing membawa vitaminnya rohani apa membawa racunnya rohani? Adik-adikku hadirat ini. Ini silakan dikoreksi sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya. Tadi lek kula panjang mujadah kok malah merasa wah aku wis apik, aku wis kenal lilabila, wong gak kenal lilabila sesat, aku wis bener antri ayo nang neraka kula jenengan. Walaupun kemulan mujadah berbungkus dengan selawat waqidiyah. Awas hati-hati ini hadir-hadir. Ini tidak boleh harus hati-hati. Ini harus ngaji secara dalam pisan sekalian, didalamkan pisan sekalian ini supaya kita tidak tertipu dengan mujadahnya ini hadir-hadir. Melani bahayai rodanhu mu'alif sholat waqidiyah. Ini ya di dalam ilmu bilah iku jerone bilah iso nok bilah. Jerone mana nok bilah, bilah sehingga tidak pernah merasa ngaku itu. Itu yang paling benar. Jadi kula jenengan kados pundi? Jadi dawuh wa taqwaha wa yu'allimukumullah ini bukan hanya dawuh-dawuh yang sepele. Jadi bertakwalah kepada Allah itu bukan berarti kula panjen amal tok tidak. Jadi bertakwa ini amal sing bawa pengaruh kula jenengan merasa hina di hadapan Allah, amal bawa pengaruh lek aku iki kecil, awal amal yang membawa pengaruh, mujadah yang membawa pengaruh merasa dilosor tawaduk di hadapan Allah, bahkan merasa kecil di hadapan manusia. Kowe api aku sing elek lek iso kaya ngono, langsung lazuni mlebu hadir-hadir. Langsung ilmu lazuni mlebu tanpa guru hadir-hadir. Langsung Gusti Allah dadi gurune. Tolong ini dicatat ini dalam hati yang paling dalam. Gusti Allah jadi guru nih langsung, karena Allah yang akan menuntun ilmu itu sendiri. Tapi sebalik mondoke akeh. Ilmune apal kitab ini membawa takabur, iblis yang mlebu hadir-hadir. Gurune iblis malan itu, walaupun berbalut kitab, berbalut amalan-amalan yang baik. Tapi iblis yang sing cangkir ana di jero ati kula jenengan. Ya rene iblis ana bendera anak khairu minhu iku. Aku luwih apik timbang kamu. Nah, posisi pengamal wae dia saat ini ya opo? Opo aku rumangsa apik timbang lian, timbang koncoku sik luwih apik, sik bagusan aku opo? Aku luwih elek timbang lian iki hadirin hadirat. Ayo kita benahi, pupung durung mati iki hadirin hadirat. Lek wis mati sama delok ahli kubur anguk-anguk muji dimujadai, kula jan ora roh. Ono sing pakane compang-camping rene datang nunggoni sing kowe sampean sing Fatihah sing donga tadi ora ro getun iki. Ya, kita ndak tahu itu. Andai kan tahu jenengan akan nangis. Ya kan getun, getune awake dhewe. Ya itu bapak-bapak ibu-ibu yang kita Fatihah yang kita kirim donga. Dia getun tapi sudah terlanjur getun hadir-hadir. Ya mumpung ono kesempatan ya hadirin. Nah, adik-adik saya yang saya cintai, minimal kita sendiri harus kapok, harus koreksi sedalam-dalamnya. Pokok dari inti sari pengajian, lek kula jenengan amal kok membuahkan perasaan aku apik, silakan daftar jadi penghuni neraka. Tapi lek kula panjang amal membuahkan rumangsa tambah ino, tambah rumangsa elek, gampang nangis, gampang kula panjenengan iki ngalah, gampang tawaduk, gampang sabar, gampang dadekno kalau panjang baik, silakan antri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjabaran wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini amal. Ya waqidiyah fungsinya itu. Jadi pengamal baru atau sing durung waqidiyah, silakan nanti minta lembaran atau lek gak apal, ya sayyid ya Rasul diwaca terus. Insyaallah jenengan ilmu kula sampean terapno akan diberi ilmu yang jenengan tidak tahu dari mana hasilnya. Hadirin yang saya muliakan, ini ba'dul ulama dalam kitab didawuhkan, man amila bima ya'lamu warasahullahu ilma malam ya'lam. Ini ba'dul ulama, ini dawuh ulama-ulama yang benar-benar wis iso ngrasakno ilmune iki dawuh, man amilah bima ya'lamu warasahullahu ilma malam ya'lam. Itu maksudnya apa? Sapa wonge sing ngamalno ngetrapno ya apa? Ya ilmu sing diterima kalau wau. Oh, lek dadi kula panjenengan amal iku kudu rumangsa elek. Hasil amal iku lek hasil akhire kula panjenengan kok dingkluk. Hasilnya mujata rumongso gak ono sing elek kejaba aku. Hasilnya amal ditrapno temenan, mule ditukarane, difitnah kancane, iya pancene aku elek, iso ngono. Itu berarti iso ngetrapno. Amila bima ya'lamu sing dikeroni ku mau diamalno. Warasahu wahu ilma malam ya'lam. Apa kata dawuh ba'du ulama kalau wau? Wong iku otomatis wis secara langsung. Ini ya maaf, Gusti Allah langsung nanamkan pengertian, menanamkan rasa ilmu-ilmu yang dia belum diketahui langsung dijok nonang ati ni wong iku karo Allah Subhanahu wa taala. Asal mau gitu aja kadir-kadir. Asal mau. Mari sholat tasbih, mari ngaji, boleh langsung diterapno ya Allah. Lek ngono aku iki elek. Walaupun aku ahli sholat, aku wis haji 2 kali, 3 kali, 4 kali, nyatane aku sik gak iso eling nang Gusti Allah. Iku diterapno, dirasakno tenanan. Terus dicampurno di masyarakat, dirasakno. Sehingga dia timbul tawaduk di hadapan teman-teman. Ini otomatis warasahu wahu ilma malam ya'lam. Allah memberikan secara tidak panjenengan sadari, tambahi ilmu-ilmu sing panjenengan tidak diketahui. Ini sumber ilmu ladzunni. Ilmu mukasyafah sing manfaat dunia akhirat hadirin wal hadirat. Ya adik-adikku yang saya muliakan, ini ilmu ini bukan hanya dicari di kitab atau tidak sembarang. Ilmu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Lek Gusti Allah wis kersa delok ana wong sing senantiasa merasa dirinya itu hina. Melihat orang merasa dirinya munafik. Melihat ada hambanya Allah sing gelem salat, gelem ujadah, kok rumangsa ana diintipin neraka bila perlu. Ana wong sing wis syariate bener, salate wis betul, maca Al-Qur'ane bener, mujadae bener, tapi atine merasa aku isih ana intipe neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Ba'du ulama mengatakan, wongku langsung diberi ilmu-ilmu yang lebih dalam yang tidak diberikan kepada siapapun ilmu itu. Karim mau apa tidak? Anak-anakku, adik-adikku. Karena jenengan pejuang-pejuang fafirullah wah, harus miliki ilmu itu. Asal gelem ngono doae. Ngumpul karo wong kabeh ngomong api-apian jenengan rumangsa, kowe api aku sing elek. Gelem apa enggak rumangsa elek ngoten tok niku lho. Lah kita kalau merasa unggul terus ya gano ilmune jenengan hanya pengertian saja. Ini yang dimaksud dawuh wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini harus diterapkan. Ya alhamdulillah kembali pengamal waqidiyah. Ini akan diberi oleh Allah banyak sekali. Walaupun orangnya bodoh, gak ngerti ngaji, tapi pemahaman ilmunya sangat luas sekali. Pemahaman ilmunya sangat dalam, ora iso diukur dengan siapapun. Nah, jadi waqulu waqidin min hadhil arbaati sabab fi ma ba'dahu dan seterusnya itu. Ini dawuh yang tadi. Jadi insya Allah ini sudah sangat jelas. Jadi dawuh-dawuh keadaan sesungguhnya hanya satu. Jadi lek panjang deleng segala satu sing dipandang mung siji Gusti Allah. Makuntabi tadi. Jadi panjang lek delok keapian ojo delok keapian kula. Apik Allah gitu loh. Lek aku gene salah makhluk khotok wanisan aku sing salah. Lek ono jenengan pinter sing pinter Gusti Allah. Aku budu iki ilmune Allah. Harus gitu. Lek sukses itu bukan suksesku. Manusia lahir di dunia bukan untuk sukses. Dunia ini tempat ujian. Tolong, siapa yang merasa sukses di dunia kok rumangsa sukses, itu kegagalan yang sangat berat. Justru lek jenengan sukses, panjenengan harus merasa ini gagal, gitu loh hadirin. Jadi lek rasa sukses masih gagal. Kalau sukses dunianya, gagal rohaniku. Makanya saya kalau bertanya pada teman-teman hanya satu, kalau sudah sukses masih mujadakah Anda? Hanya itu yang saya tanyakan. Lalu sukses sempatkah berjuang? Hanya itu yang saya tanyakan kepada panjenengan sedaya. Saya tidak bertanya untuk apa tidak, masih sanggupkah untuk berjuang fafirullah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin. Lalu kalau awal ini kita harus begitu, idza asyraqat bidayatuhu, ya ini maksudnya asyraqat nihayatuhu. Kalau kita mulai awal sudah memancar perasaan hina itu, jadi yang memancar itu perasaan hina, perasaan tidak mampu, sing mampu Gusti Allah, perasaan bodoh, perasaan pokok sing elek-elek jenengan aku kabeh. Tapi oleh ngaku ya kudu lilah. Ojo aku tak ngaku elek cek oleh ilmu laduni, itu berarti mempolitiki Gusti Allah niku, mempolitisir ilmu niku. Oh dawe kudu rumong solek kudu nangis. Lah ngono aku tak rumong solek tak nangis cek selamat. Lah itu namanya gak lilah. Salah gitu, ndak boleh. Ya kudu lilah. Jadi aku rumong solek ya karena Allah. Jadi aku elek ya pancen elek. Duduk rumong solek aku tak tawaduk cek diangkat derajate. Itu namanya orang mempolitisir, menipu Tuhan dengan ilmiah. Ketahuan kabeh kok hadirin. Lelek kula gak roh lek Gusti Allah pancen ngoten aku roh atimu gitu. Ora kudu lilah. Jadi wong sing iso ngono, iso rumangsa elek di dalam bekerja merasa ndak sukses, di dalam mulai melangkah merasa ndak mampu, di dalam mulai buka usaha merasa pasrah sudah ya Allah, saya hanya melaksanakan perintahmu, saya ndak mampu. Lek iso kaya ngono, mau buka pakan ternak, mau buka ternak, mau buka usaha PT CV, merasa saya ndak mampu, saya pasrahkan padamu. Saya hanya melaksanakan perintah dengan hati sing nelongso. Ingat idza asyraqat bidayatu. Lek iso kaya ngono permulaane asyraqat nihayatu. Apa kata dawuh ini pasti akan berhasil membuahkan manfaat memancar di dalamnya. Ayo kita koreksi. Apa kula panjang kok usaha gagal? Mungkin panjang terangan-angan, terbius dengan hasil yang panjang aja. Ojo terbius dengan hasil. Panjang waktu melangkah harus merasa tidak mampu. Harus merasa kuntabi bersama Allah. Insya Allah kalau awalnya memancar, awalnya itu sudah baik, pasti akan berhasil. Usaha apa ini hubungan dengan duniawi ya? Usaha buka, usaha apa? Buka limbah, pabrik dan lain. Kudu bersama Allah. Maksudnya makun tabi tadi. Kudu merasa gak mampu. Kudu ya walaupun akal ngitung hasil, tapi hati yakin rezeki bukan dari situ. Rezeki dari Allah. Wis ana sing bagi. Lek kaya ngono asyraqat nihayatuhu. Tolong, karena kami sendiri punya pemikiran hadirin, hadirat, adik-adik harus mampu untuk membiayai perjuangan hidupnya sendiri sekeluarga, dan membiayai perjuangan agung Fafiru Ilawah ini. Maka ini tolong dalam pengajian ini, kalau keluar ilmu ini tolong diperhatikan, mungkin melangkah kita salah. Buktinya, walaupun sukses tapi misik gak ngerti hati, itu mungkin merangkai sing salah. Mestinya bersama Allah terus, pasti memancar terus. Nah sekarang dirubah, visinya dirubah. Visinya untuk berjuang karena saya tidak mampu, terserah Gusti Allah. Harus makun tabi tadi bersama Allah semuanya. Hadirin wal hadirat, ini karena kami mendapat ya, sinyal akan banyak yang sukses. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tolong ini saya sampaikan ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mujadah yang sungguh. Panjenengan harus lewat perjuangan Jami'al Alamin. Mesti ini sangat luas. Sangat luas kans untuk ke sana. Tapi kok terlalu sempit, berarti nyempitnya ya kowe dhewe, lanjutan dhewe. Mestine luas ini. Mestine lapang, tapi kok sumpek ini berarti kula panjat gak liwat Jami'al Alamin ini. Liwat nafsu niki hadirin. Wal hadirat. Ya, maaf hadirin. Perlu diperhatikan. Sehubungan dengan merasa jelek, merasa hina tadi, kita ini munafik apa tidak? Ini mari kita ukur dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Lihat lahirnya. Lihat lahir ya. Saya tidak munafik pak. Kalau lahirnya. Mungkin jenengan Pak Arti yang di muka saya. Pak Wahab yang imami. Tidak munafik. Tidak munafik. Ibu-ibu yang pakai jilbab, buat dan lain-lain. Jelas tidak munafik. Lahir. Tapi marilah kita koreksi sedalam-dalamnya. Opose wong munafik itu. Orang munafik itu punya ciri-ciri. Di antaranya kalau berjanji, dia itu selalu ingkar. Omongi goro itu munafik. Ya. Ayo. Kalau lihat lahirnya wis salat, wis syahadat, wis mujahadah, jelas gak munafik. Wis haji, nglaksanakno arba'in. Didawukan oleh Rasul sing haji nglaksanakno salat di Medina 40 waktu arba'in. Dia bebas daripada munafik. Lek lahiri gak munafik. Saiki dengan sedalam-dalamnya ilmu kita terapkan. Munafik adalah orang yang bohong. Lek janji dusta diingkari. Sekarang pada pokoknya kalau panjang ini sholat. Sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam 5 waktu. Taruhlah kita ini sholatnya mempeng berjamaah semua. Tiap hari sholat temenan. Dalam sholat ada doa iftitah. Di mana kita berjanji kepada Allah. Kabiro wa kasiro. Dan seterusnya. Di situ kita janji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Jadi tiap hari kita berdiri tegak menghadap kepada Allah, ini mengucapkan janji. Ya Allah, sungguh inna sholati, sungguh sholatku ini. Wanusuki, semua ibadahku dikala aku sedekah, dikala aku sholat, dikala aku ngaji, semua ibadahku. Wa mahyaya, dan hidupku ini ya Allah. Sehingga hidupku, sehingga mebu petune napasku, sehingga keluar masuknya napasku, dikala aku berdiri, dikala aku duduk, dikala aku berbaring, pokok keluar masuknya napas sebagai bukti aku hidup, sampai matiku juga, wa mamati dan matiku, ini saya ngetapkan lillah, itu janji. Jenengan kan matur dhateng Gusti Allah, itu semua lillah, lillah. Lillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini lillah mung krana jenengan Gusti Allah, itu gitu. Lillah itu hanya karena Allah. Itu janji toh? Nanti salat lagi, ya janji mana? Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, jadi uripku niki lillah kabeh gitu ya. Itu janji dalam sholat. Bareng metuku sholat, metu teko sholat, kula kanjen gak ro lillah. Gak ngetrapno ilmu lillah, budal gak lillah. Lid dunia krono mal, krono dunia. Nyambut gawe gak lila, lil sukses karena kepingin sukses. Padahal janji kabeh niku mung lila, mature teng Gusti Allah. Tapi di luar sholat gak pernah lila. Podo karo panjenengan janji kepada Allah nyatanya diingkari terus. Gak ruh ilmu lila. Wong pemane ngetrapno wong ilmu lila mawon kula jenengan gak ruh kula niki hadirin hadirat. Terus kalau panjenan turu gak ngetrapno lillah. Nyambut gawe gak lillah. Lillah niku maksudnya niat innamal a'malu biniat. Amal segerak-gerik mungkrono Allah. Mestine aku tak nyambut gawe bismillah karena Allah derek tuntunane Rasulullah. Bismillah lambini ngomong mau makan tapi hati keroso aku makan karena Allah. Bismillah aku minum karena Allah. Bismillah aku hubungan kepada suami istri dengan anak-anakku masyarakat melakukan perintahnya Allah. Niki wong sing ngetrapno janji kepada Allah wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibadahku, hidupku, matiku, nyambut gaweku, ini kula terapaken lillah. Janjine ana salat tapi metu teko salat malah ingkar gak pernah lillah. Li nafsi nuruti nafsu. Napa niku mboten munafik hadirin wal hadirat? Napa niku mboten goroi Gusti Allah hadirin wal hadirat? Padahal saben dino ngadep sholat muni lillah, tapi kula jenengan gak roh ilmu lillah. Lek jenengan roh dengan ngaji niki, ibu bapakmu lek gak roh, kapan jenengan perjuangkan itu lho. Mulane kula jenengan niki kaya-kaya apik bareng didepno di hakim yang maha agung, yang maha bijaksana, ditrapno ilmu lillah kowe nggoro ya aku. Kowe janjine lillah terus uripmu malah linapsi binapsi. Ya maaf hadirin wa hadirat. Inilah posisi kita. Makanya kalau kula anjen ngaji rumong soelek iku mesti mawon anjen nggoro Gusti Allah terus. Nyambut gawe gak lillah, sekolah gak lillah, buka usaha gak lillah. Lil nafsi binafsi ya, lil nafsi ku ya, lil sukses, lil mali, lil dunia dan lain-lain iku hadir. Ini gimana ya hadirin? Ayo kita renungkan jauh-jauh. Ya, ya maaf. Innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar. Allah sendiri tegas mengatakan, sesungguhnya wong sing goroi aku alias wong munafik, nganti dia ndak tobat gak rumangsa elek. Gak mencuci, gak dicuci munafiknya dengan air mata getun, nganti mati justru rumangsa apik. Padahal janji hutang kepadaku kata Allah. Ingat fitarkil asfali minanar. Jangan tanya kaum besuk tempatmu di neraka yang paling bawah. Hadirin. Yalah gak usah nangis dengan. Silakan jadi munafik terus-terusan. Silakan kalau kula panjenengan tidak memperhatikan sejauh-jauh ini. Ilmu ini tidak ilmu sembarangan. Maka wahid dia disiarkan ke penjuru dunia ini lo lilah kek no wong-wong. Maka pengamal wahid dia jadilah pejuang bagi keluarganya minimal. Dan lingkungannya beri contoh. Tapi ya tadi kudu rumongso elek rumongso ino. Kudu melaku kaya banyu rumongso kaya banyu menisor terus. Ojo kaya geni kok dadi iblis rumongso apik tok ning mangke. Ini hadirin hadirat. Ini yang harus kita perhatikan. Ya minimal kula njenengan dadi pejuang bagi keluarganya masing-masing. Bagi ibumu, bagi bapakmu. Ibu bapakmu gak ro ilmu iki kok diam saja kadin karo. Tego kowe kadin. Terutama anak-anakku, adik-adikku. Kamu ndak bisa membalas ibumu dengan harta benda. Balaslah ibumu dengan ilmu ini untuk keselamatan masing-masing. Padahal orang tua kita mungkin mati banggakan amal, mati banggakno hajine, mati banggakno oleh aku kiyaine. Bahaya ini hadirin. Ini sangat bahaya sekali. Ya sudahlah, mari. Dalam hal ini kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemajuan-kemajuan walaupun sedikit. Tapi kemajuan itu harus dibuktikan dengan rumongso elek, tawaduk di hadapan Allah dan rumongso tawaduk di hadapan sesama manusia. Lek wis koyo ngene ndak ada satu dengan yang lain tukaran ora ono. Kenapa padha rumongso eleke? Sing gara itu karang kan rumongso bener dhewe niku lho hadirin hadirat. Jadi tidak ada. Nanti di sini akan tercipta kolbun wahid. Hanya satu hati karena merasa podo elek sing apik mung Gusti Allah. Dan ini nanti akan menjadikan suatu kebenaran dan menjadikan suatu kebaikan itu hadirat. Ya sudahlah mari terutama anakku remaja. Kami hanya mengharap engkau untuk 20-30 tahun yang akan datang. Ini anak-anakku remaja yang akan berjuang. Kalau kami bapak-bapak sudah meninggalkan dunia ini, kamu yang meneruskan. Moga-moga diberi kemampuan. Mampu apa tidak? Tergantung anak-anakku. Kalau kamu remaja hanya rokokan saja, hanya tertawa saja, ya silakan sudah. Ya terserah anak-anakku remaja. Kalau kalian hanya begini-begini saja, lek tego yo hancur no pisan perjuangan ini, silakan. Terserah jenengan anak-anakku. Tapi kalau mau dibimbing ya silakan bersama-sama. Bersama-sama. Kamu juga punya ayah, punya ibu yang kamu perjuangkan. Ojo nakal-nakal. Kalau saya sudah terlanjur nakal ditinggal mati ibu bapakku. Nah, kamu mesti ditunggu ibu bapakmu, ojo nakal-nakal. Berbaktilah kepada orang tuamu. Nah, ya dengan cara berbakti sih arono. Bimbing yang bijaksana. Kalau tidak mau ya dimujadai. Jangan dipaksa. Karena semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya marilah kita mujadah. Ya kita akhiri untuk pengajian ini hanya sekilas saja ya, karena ya tadi saya kok sebelum ngaji tadi kok rupanya tekanan darah tinggi saya kok terasa naik kok sekarang masih berat tidak bisa terlalu panjang. Ayo mujadah bareng-bareng ya, terutama dengan merasa hina, merasa penuh dosa. Bila perlu hadirin hadirat, kalau ada bom Bali ya itu kan ada toh ngebom banyak yang mati untuk membunuh. Sekarang panjang ya, bom Bali kan kurban ya, kurban untuk bunuh diri, untuk membunuh orang-orang sing dianggap salah gitu ya. Sekarang ya bunuh diri tapi bukan dengan bom. Panjang harus berkurban untuk orang-orang tuh supaya diberi daya, walaupun saya gantinya mestinya gitu-gitu kan. Kalau yang bunuh diri itu untuk menghancurkan, sekarang bukan bunuh diri, merasa saya saja gantinya, asal masyarakat baik semua ya Allah gitu. Nah, saya tahu munajate Robiatul Adawiyah. Saking pedulinya terhadap masyarakat, Robiatul Adawiyah itu nanti munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Robiatul Adawiyah itu sayyidatul Robiatul Adawiyah itu seorang aulia besar, orang wanita yang diangkat jadi wali. Itu pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sambil menangis itu. Saya hanya minta satu, saya tidak minta surga, saya tidak minta derajat yang tinggi, hanya satu yang saya minta. Ngoten niku Robiatul. Akhirnya ada hatif, hatifku suara hati. Apa yang kau minta, hei Robiatul Adawiyah, saya besok di akhirat jadikan besar wajah saya. Tubuh saya dadakno gede. Terus gimana lek besar? Iso nutupi neraka kabeh kula tutupi, kula lebonane dhewe. Lek wis ngene apa? Biar orang lain selamat masuk surga, aku ae sing nanggung. Ini wali yang besar itu begitu kadir-kadir. Kula panjang nanggung wong tuane aja dak berani dong anu. Aku lho wong rancane ya apa? Wani enggak jenengan? Lho itu tidak main-main, dia mau masuk neraka sungguhan itu. Biar asal yang lain selamat wa firu ila wa kabeh. Bisa ya saja. Neraka sakmene gede sampean gedhekaken mawon. Kula biuki dhewe neraka, cek ana wong nyemplung neraka. Ini munajat yang luar biasa maknanya yang paling tahu. Ini menunjukkan semangat perjuangan wa firu ila wa yang sangat dalam. Aku panjang berjuang di kontrasi titik aja sudah mundur ini gimana kadang-kadang. Ya terus mestinya ya harus ya didongakno sing mundur sing koyo ngoten itu jangan. Ya sudahlah mari kita niru Robiatul Adawiyah. Ya seakan-akan sudahlah daripada bapak saya yang dimasukkan neraka, daripada ibu saya yang disiksa, kula mawon Gusti sebagai wakile. Lho ndek neraka niku lara mboten peduli sakit. Ndek neraka niku kowe ajur rupamu duduk menungso. Saya tidak peduli ajur. Di neraka iku gano rupa menungso, rupa asu, biarpun saya rupa anjing asal ibu bapakku selamat. Wani apa ora kowe anak-anakku? Ayo wani napa mboten niku kaya ngono. ambek ibu bapak gak wani apa mana ambek keluargane, apa mana ambek wong liya, apa mana ambek wong sing mungsuhi, apa mana ngoten. Hadirin hadirat. Ya mari kita praktekkan sudah. Panjang punya ibu bapak gak iso bales dengan apa gak iso bales. Hanya itu. Nanggung cara ngoten niku. Ya maaf bahasa nanggung di sini ojo dimaknani seperti wah ini nanti saya enggak paham. Iku nek pengajian nanggung dosa, sesat ya bisa saja nanti. Bukan itu maksud saya. Tolong ini kalau yang mendengarkan enggak paham ya tolong sekali lagi, bukan itu maksudnya. Nanggung ini adalah bahasa tanggung jawab istilahnya ya. Bukan itu, nanti saya enggak paham dianggap sesat. Tolong sekali lagi. Ini rawan bahasa ini. Ya mari kita mujadah. Ya terutama ibu bapak kita, keluarga kita, anak-anak kita dan umat masyarakat kita doakan. Ya kita saja, bila perlu ya Allah biar saja saya asal yang lain selamat. Ini adalah bahasa, bahasa kinayah. Itu munajat, bukan apa. Tolong saya enggak ngerti, enggak paham, bukan jangan ditelan ilmu ini, bahasa ini dengan bahasa ini sehingga untuk pengajian nanggung dosa. Maaf, enggak ada yang nanggung dosa. Dosa tetap ditanggung dirinya sendiri. Maaf, dosa ditanggung dirinya sendiri. Gano wong sing nanggung dosa. Tapi perasaan itu akan membuahkan jenengan rendah dan lebih meningkat di hadapan Allah. Hanya itu. Ya, hadirin tolong diperhatikan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hadiahkan kepada umat masyarakat Jami'al Alamin, ibu bapak kita masing-masing, anak-anak kita, terutama pada nafsu kita masing-masing ya, kita mujadai kan kula jenengan gak tahu ya mujadai awake dhewe nafsune dhewe ya. Sekarang nafsune dimujadai. Muga-muga nafsu dadi nafsu sing mutmainah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahluh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nasaluka Allahumma bihaqqi yadurikona fi lujati bahril wahdah hatta lanaro wa lanasma'a wala najita wala nukhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama mafirotika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi hadada ma khatabil mukawazo kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ya mari kita ikrar perjuangan Rasulullah, perjuangan fafirillah. Kula panjenengan matur ya Rasul, ya Rasulullah, kami jamaah pengajian rela, silakan panjenengan berjalan dengan perjuangan ini. Hadratul Mukarram radhiyallahu, silakan jenengan berjalan. Kulo sanggup dadi pancian jenengan. Kulo sanggup delosor panjang icak-icak asal kulo dados pejuang fafirillah. Monggo hadirin, lebih baik panjenengan dadi pancian Rasulullah untuk memperjuangkan. Mari, bahasa ini sangat dalam maknanya. Panjenengan jiwanya silakan panjang panci ikulo asal asal perjuangan maju. Kalau punya harta silakan harta kulo panjenengan panci untuk nilai perjuangan. Hadirin mari, orang ini orang yang sangat manfaat kehidupan dunianya ini, hartanya hidupnya manfaat karena dipanci Rasulullah, dibuat alas oleh Rasulullah, dibuat alas kaki. Silakan saya jadi sandal jenengan, panjan panci ikhlas ridho dan rela. Monggo matur hadirin, biar beliau itu meridhoi kita. Ya syafi'al khalqi sholat, alaika nurul khalqi atiyal anam, wa aslahu haru khawatrik, faqadolam tu abadawa robini, walaysa liya sayiti siwaka, fa'intaruda kuntu sakson alika. Ya syafi'al khalqi sholat wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu aruha wadrini, faqad dolam tua bata warubini, walaizali asaiti siwaka, fa'intaruda kuntu sakson alika. Ya syafi'al khalqi sholat wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu aruha wadrini, faqad dolam tua bata walaizaliya sayyidi siwak wa intaruta kutusaksun. Hadirin wal hadirat, khususnya adik-adik, anak-anakku, saya minta ya, saya minta pada semuanya, hanya sejenak saja saya minta pada ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya anak-anakku, adik-adikku, saya minta dengan hormat sejenak saja, tidak lama, sudah ya, pandeng wajah ibumu. Saya hanya minta di pengajian ini, bayangkan pandangan wajah ibumu, itu yang melahirkan kau, itu yang membuatkan sebab kamu turun di dunia, itu yang membuat engkau jadi besar karena air susunya yang meramu dalam tubuh. Pandangan sejenak saja, bukan hanya sekedar berangan-angan, pandang secara dalam wajah tuanya, wajah keriputnya, wajah soro rikolo sakitnya, wajah soro rikolo dia itu menyusui jenengan. Setelah itu ayahmu pandengen, itu yang membanting tulang menjadi kau sukses. Sesaat saja, tidak usah lama-lama. Sudah, tolong dipandeng. Setelah dipandeng, laporno, ya Rasul, ini ibuku, ini bapakku, ini sudah mati, ini masih hidup tua, safatilah. Mari hadirin. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wa dzurillah. Ya Sayyidi binat musilatil khadratil alia, ya ayuhal khaus salamu alaika rabbini biiznillah wa dzurillah. Ya Sayyidi musilatil khadratil alia, ya ayuhal khaus salamu alaika rabbini biiznillah wa dzurillah. Ya Sayyidi binadru musilatil khadratil alia. Al-Fatihah. Ya maaf, demikianlah yang saya sampaikan. Apabila dalam pengajian ini, maaf, membuat adik-adikku, bapak ibu menderita, ya maaf, bukan maksud itu saya, adik-adik. Bukan maksud itu. Membuat jenengan malah menangis, ya maaf. Bukan maksud saya untuk itu, adik-adik. Ya, sudahlah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi, insya Allah. Kalau memang umur masih menempel dalam jasad yang hina ini, kita akan ketemu lagi 2 minggu yang lagi dalam pengajian yang sama. Tolong teman-teman yang tidak hadir diberitahu, diberitahu. Tapi konsekuensi hadir tidak dirot, ya maaf. Kalau nanti pengajian ini semakin ramai, semakin banyak, tempat ini tidak cukup hadir-hadir. Ya kita harus berpikir lebih jauh lagi. Ingat, kita sudah yakin, kita sudah sepakat bahwa diri kita biar diinjak-injak Rasulullah demi perjuangan, biar dijadikan injak-injakannya mu'alif radhiyallahu demi perjuangan. Dunia kita biar untuk dilewati Rasulullah. Ya, tapi harus kita pikirkan. Kami tidak, ya pokoknya marilah kita berpikir bagaimana perjuangan ini bisa muncul dan bisa baik. Ya, saya kira cukup sekian saja. Segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama anak-anakku, mumpung ibumu masih ada, bapakmu masih ada, cium tangannya, mohon ampunan pada ibu bapakmu sebelum kamu dipisahkan di neraka nanti. Mumpung ada kesempatan salam kepada ibu bapak, silakan. Mumpung durung kamu digiring nang neraka pisah, ada kesempatan. Hadirin, ya saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah. Wa min ghasadaz zaman anadul wal barakah wal karma wal asbumikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.